بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqh Al-Muyassar dan kita masuk pada permasalahan berikutnya, permasalahan yang ketujuh. Qala al-mas'alatu sabi'atu al-iqalatu fil bai'i. Permasalahan yang ketujuh yang membahas tentang al-iqalatu fil bai'. Akan disebutkan nanti makna dari al-iqalah. Gampangnya membatalkan akad jual beli setelah sah terjadinya akad jual beli tersebut. Qala al-iqalatu raf'ul 'aqdi alladhi waqa'a bainal muta'akidaini wa fashkhuhu biridahuma. Yang dimaksud dengan al-iqalah adalah raf'ul 'aqdi, mengangkat akad, mengangkat transaksi yang tadinya telah selesai, kemudian ini diangkat untuk kembali dibatalkan. Alladzi waqa'a, rafu' itu artinya mengangkat, al-aqdu akad, transaksi, akad jual beli, masuk di dalamnya yang semisal dengan jual beli, akad sewa menyewa, ini juga masuk di dalamnya. Alladhi waqa'a, di mana transaksi itu terjadi, waqa'a terjadi, bainal muta'akidaini, antara dua pelaku transaksi. Al-muta'akidaini, dua orang yang melakukan transaksi, penjual dan pembeli. Wa faskhuhu, dan membatalkan transaksi jual beli, biridahuma, dengan keridhaan mereka berdua. Sudah terjadi transaksi, sudah sah, barang sudah dibayar lunas, barang bahkan sudah dibawa pulang ke rumah, 1-2 hari berikutnya, ternyata sang pembeli menyesal telah membeli barang tersebut. Nyesel dia. Sehingga berikutnya dia menghubungi sang penjual. Afwan, ya Aba Fulan, setelah ana pertimbangkan matang-matang di rumah, ternyata barang yang ana beli itu masih belum terpakai. Ana masih belum butuh dengan barang itu. Ana minta iqalah sama antum, pembatalan transaksi. Dikembalikan uangnya, dikembalikan barangnya dan dia ambil uangnya. Ana minta iqalah sama antum. Hukum asalnya transaksi jual beli apabila telah terjadi, maka dia akdun mulzim, akad yang harus dilaksanakan. Barang berpindah tangan, uang berpindah tuan, menjadi kepemilikan selama-lamanya. Ini hukum asalnya transaksi jual beli. Misal jual beli rumah, Fulan A menjual rumah, si B membelinya. Begitu sudah tamal bai', selesai transaksi jual belinya, maka si A yang tadinya punya rumah, rumah itu sudah menjadi milik si B karena si B telah membelinya. Berjalan terus akan seperti ini selama-lamanya. Ini hukum asalnya. Namun Islam adalah agama yang mudah, memberikan kemudahan kepada para pemeluknya. Bisa jadi seseorang menyesal telah membeli ini, membeli itu, setelah dia lihat ternyata dia tidak membutuhkan barang itu, atau ada kebutuhan yang lebih mendesak padahal uangnya telah terpakai untuk membeli barang tersebut, maka boleh pembeli yang menyesal tadi menghubungi sang penjual untuk melakukan iqalah. Afwanana, mau iqalah, mau membatalkan transaksi jual beli yang telah kita sepakati dan telah kita jalani, ini barangnya mau anda kembalikan. Dan ini disyariatkan, boleh. Dengan catatan tanpa ada paksaan. Karena di sini disebutkan biridhahuma. Syaratnya dengan keridhaan mereka berdua. Wa tahsulu bisababi nadami ahadil aqidaini 'alal 'aqdi. Hal itu bisa terjadi, wa tahsulu al-iqalah itu, pembatalan transaksi itu bisa terjadi bisababi dengan sebab nadami ahadil aqidaini 'alal 'aqdi. Penyesalan nadam dengan sebab menyesalnya atau penyesalan ahadil aqidaini, salah satu dari pelaku transaksi jual beli, salah satu dari penjual ataupun pembeli, alal akad, atas akad transaksi yang telah berlangsung. Dan ini tidak hanya bagi penjual saja, bagi pembeli saja, penjual pun boleh. Hak ini sama seimbang dengan antara penjual dan pembeli. Ada kalanya pembeli yang menyesal membeli barang dari si fulan dan ingin mengembalikannya. Ada kalanya pula sang penjual yang menyesal. Ada kalanya yang menyesal sang penjual. Afwan, ya Aba Fulan, barang yang ana jual kemarin ke antum itu ternyata ana sangat membutuhkan sekarang. Ana ingin iqalah sama antum. Batalkan transaksi penjualan. Uang antum yang ada di ana, ana kembalikan. Ana ambil barang yang ana jual kemarin. Karena menyesal atau karena butuh. Kembali kepada kebutuhan pribadi sang penjual tadi. Ana merasa butuh sekali dengan barang yang ana jual kemarin. Ana iqalah sama antum. Biridhahuma. Penjual ridha mengembalikan uang pembeli, pembeli juga ridha mengembalikan barang dari penjual. Ya sudah, enggak masalah. Ini barangnya masih ada, masih utuh. Kalau misal motor baru terpakai perjalanan Karang Makmur Beringin, Karang Makmur Metur, kerusakan juga belum ada, baru sehari dua hari. Boleh yang seperti ini. Kembali kepada keridhaan masing-masing dari keduanya. Aw yatabayyanu lil mushtari annahu laisa muhtajan lis-sil'ati, atau yatabayyan, terlihat jelas di kemudian hari lil mushtari, bagi sang pembeli, annahu laisa muhtajan lis-sil'ah, bahwa dia ternyata laisa muhtajan, enggak butuh lisil'ah, terhadap barang yang dia beli tadi. Contoh, seorang ingin membeli gergaji. Dia ingin membuat sebuah kandang, ingin membuat apalah kebutuhan yang berkaitan dengan gergaji dia. Dicari ke sana kemari, enggak ketemu di rumahnya. Mana gergaji saya? Sementara kebutuhan mendesak, dia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya, datang ke tokonya Mi Badri sana, beli gergaji. Begitu sudah dibeli, sudah dia asah, sudah dipakai, sudah distel, bongkar sana sini, ternyata ketahuan gergajinya nyelip. Oh Allah, di sini gergajinya, subhanallah. Apa yang terjadi? Dia enggak butuh dua gergaji di rumahnya. Alat itu tadi. Iqalah. Datang ke sana atau telepon, afwan. Ini alat yang ana beli kemarin ternyata yang lama ada, nyelip. Ana ingin iqalah karena ana butuh dengan uangnya untuk kebutuhan yang lain. Menyesal. Atau tidak butuh pada saat itu dengan alat yang baru dia beli. Wah, ini sudah antum pakai, ini gimana? Kalau seandainya anak jual lagi, gak mungkin dengan harga yang seperti baru. Ya sudah, gak masalah kalau antum ingin iqalah, tapi anak minta tambahan. Karena antum sudah pakai, dan ini gak mungkin anak jual dengan kondisi baru, sudah. Walau tidak seperti semula, kalau misal harganya 100 ribu, paling ini sekarang laku cuma 70 ribu. Ana minta tambahan dari antum, gak masalah. Barang antum pulangkan, kalau antum mau, ana minta tambahan 10 ribu. 80 ribu jadinya. Iqalah. Boleh yang seperti ini. Sebagian ulama mensyaratkan bahwasanya yang namanya iqalah itu tanpa ada penambahan harga dan tanpa pengurangan harga. Yaitulah harganya. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Kalau seandainya terjadi kelebihan dan kekurangan, sebagian mereka menyatakan terjatuh pada riba, sebagian lagi menyatakan aklu amwalin nasi bil batil. Maka harus seperti harga semula. Dan ini masalah khilafiyah. Terjadi khilaf dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau merajihkan bahwa al-iqalah boleh dengan harga yang sama, boleh pula dengan menambahkan harga, boleh pula dengan mengurangi harga. Tergantung keridhaan mereka berdua. Kalau barang sudah terpakai atau barang sudah berkurang, maka kalau seandainya dengan harga yang awal akad, salah satu dari mereka akan terjadi kerugian, dan itu tidak diinginkan. Aw lam yastati' dafa'a thamaniha, atau alasan yang lain kenapa diperbolehkan adanya iqalah, membatalkan transaksi jual beli yang telah sah. Satu tadi alasannya karena menyesal, nyesel beli barang tersebut. Yang kedua karena enggak butuh atau belum butuh, setelah dibeli ternyata enggak butuh lagi dengan barang itu. Ada yang semisalnya, atau ada yang sama persis dengan barang tersebut. Yang ketiga, aw lam yastati' daz'a zamaniha, atau di kemudian hari terlihat bahwa dia enggak mampu melunasi pembayaran barang yang dia beli. Kalau seandainya pembelian itu dengan sistem kredit, beli motor harganya 15 juta. Boleh enggak dikredit ini? Boleh. Tafadhal. Antum bayar 5 bulan tanpa DP. 1 bulannya 3 juta. Ya sudah. Ada dana dia, ada uang dia. Ini saya bayar bulan pertama 3 juta. Bulan kedua 3 juta lagi. Bulan ketiga 3 juta. Sudah 9 juta, tinggal 6 juta lagi. Subhanallah, masuk bulan keempat dia punya kebutuhan yang sangat mendesak. Entah untuk biaya sekolah anaknya, pengobatan anaknya, kebutuhan yang sangat mendesak. Bulan keempat gagal, enggak mampu membayar. Bulan kelima pun demikian. Bulan keenam demikian pula. Bagaimana ini? Datang dia kepada sang penjual tadi. Afwan, motor yang sudah ana beli dan sudah terpakai selama sekian bulan ini, ana enggak mampu untuk melunasinya. Ana ingin iqalah sama antum. Terjadi iqalah. Sang penjual tadi menyatakan, gimana motor sudah sekian lama antum pakai, sudah 5 bulan, 6 bulan antum pakai. Gimana iqalahnya? Gimana hitung-hitungannya? Terjadi kesepakatan di antara mereka. Ya sudah, ana menambah sekian. Sang pembeli tadi, ana tambah, hitung-hitung uang perbaikannya lah selama 5 bulan ini. Yang seperti ini juga diperbolehkan. Qala fayarji'u kullun minal bai'i wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Di sini para ulama merajihkan, para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqhul muyassar, merajihkan pendapat bahwasanya yang namanya iqalah, kembali barang, kembali uang sebagaimana akad semula. Tidak ada penambahan biaya atau pengurangan biaya. Fayarji'u, maka kembalilah kullun, masing-masing minal bai'i wal mushtari, dari penjual dan pembeli, kembali memiliki barangnya masing-masing. Penjual dia mengambil lagi barangnya, pembeli dia mengambil lagi uangnya. Bima kana lahu, sebagaimana barang itu menjadi miliknya sebelum terjadinya akad. Min ghairi ziyadatin, tanpa adanya tambahan biaya. Wala naqsin, dan tanpa adanya pengurangan biaya. Walau sudah terpakai, maka tetap diterima kekurangannya. Karena di balik iqalah ini ada fadilah, ada pahala besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi salah satu dari kedua belah pihak yang mau menerima iqalah, kalau seandainya kerugian itu dibebankan pada dirinya. Kalau terjadi transaksi penjual dan pembeli. Pembeli membeli sebuah barang dan sudah dia pakai, otomatis kualitas dari barang tersebut telah berkurang. Terjadi iqalah. Ketika dikembalikan dengan harga yang sama, kondisi yang sama seperti semula, seperti akad semula, siapa yang kira-kira menanggung kerugian? Siapa kira-kira? Penjual. Kenapa? Barangnya berkurang. Kualitasnya sudah terpakai ini itu. Nah, kekurangan ini tertutupi dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama menyatakan bahwa iqalah itu ya dengan harga sesuai akad. Kalau seandainya ada unsur atau ada sisi kerugian bagi sang penjual, maka tertutup dengan adanya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga iqalah itu tidak boleh dengan adanya penambahan harga atau pengurangan harga. Ini menurut para ulama yang merajihkan bahwa iqalah kembali sebagaimana semula dengan kondisi akad pertama, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Wal iqalatu masyru'atun, al iqalah itu disyariatkan. Wa hadza 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya. Bahkan sampai pada tingkatan mustahabbah ini, kalau masyru'ah itu sangat umum sekali. Tetapi kalau kita katakan mustahabbah, kenapa? Karena ada imbalan pahala. Perbuatan itu mendapatkan pahala. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menegaskan bahwa al-iqalah masyru'ah wa mustahabbah. Sampai pada tingkatan mustahabbah. Dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, "Man aqala musliman bai'atahu, aqala Allahu 'athratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi saudaranya muslim, maka Allah azza wa jal akan menutup ketergelinciran-ketergelinciran, kesalahan-kesalahan dia nanti di yaumul qiyamah. Ini pahalanya besar. Siapa di antara kita yang tidak pernah tergelincir? Siapa di antara kita yang tidak pernah terjatuh pada kesalahan? Itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menerima iqalah dari saudara kita yang memang benar membutuhkan barangnya ataupun uangnya. Allahu alam bissawab. Masih ada beberapa pembahasan seputar permasalahan iqalah, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.